mentari kian terbenam, menghantar malam. Kala rindu datang, menunggu kau kembali. Sana, kau selalu di hati. Semoga kata hati dalam ucapkan salam.